mungkin esok insya Allah dapat rezeki. Sama-sama berdoa minta hidup bahagia. Umpama aku kaya, hidup bergelimang harta, kan ku bahagiakan istriku yang setia. Umpama aku kaya, hidup bergelimang harta, kan ku bahagiakan istriku yang setia. Abang sudah berusaha, mungkin esok insya Allah dapat rezeki. Sama-sama berusaha.